Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد melanjutkan pembahasan تفسير surat Al-Kahfi, telah sampai pada ayat ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati والعشي يريدون وجهه. Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka, dan hendaklah dirimu bersabar, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah engkau ma'alladzina yad'una rabbahum, dengan atau bersama orang-orang yang menyeru ke jalan Rabbnya. Beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Maksud mereka yang selalu menyeru kepada Rabb mereka, menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah para sahabat beliau. Para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, secara keumumannya dan lebih khusus di yang ada di saat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kejadian tersebut. Siapa mereka ketika turunnya ayat ini? Sebagaimana telah disebutkan oleh sahabah Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, ada 6 orang. Di antaranya adalah beliau sendiri dan juga Ibnu Mas'ud, demikian juga sahabat Suhaib, dan juga Ammar Ibnu Yasir, dan juga Al-Miqdad, dan sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Ada pula yang menyebutkan di saat itu adalah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga Khabbab ibn Al-Arad. Beberapa riwayat ada yang menyebutkan batasannya adalah 6 sahabat. Dalam riwayat lain ada penyebutan nama sahabat yang tidak disebutkan pada nama-nama tadi. Yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bermajlis dengan mereka. Mereka-mereka ini adalah para sahabat yang senantiasa mengajak, menyeru ke jalan Allah. Beberapa penafsiran, yad'una rabbahum, menyeru, mengajak ke jalan Allah. Yang pertama adalah al-muhafadha 'ala shalawatil maktubah fil jamaah. Antum bisa catat yang belum disebutkan pada kajian yang lalu. Penafsiran yad'una rabbahum, menyeru, mengajak ke jalan Allah. Ada yang menafsirkan adalah mereka yang selalu menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Masuk pada kategori yad'una rabbahum. Dan Allah sebutkan bil ghadati wal asyyi. Al ghadat di waktu pagi, al asyyi adalah di waktu petang. Keduanya sama-sama penghujung an-nahar, penghujung siang. Salat subuh adalah akan memasuki waktu terang, waktu siang. Kemudian bil asyyi, salat asar yang sebentar lagi akan memasuki waktu petang. Nah, mereka yang senantiasa menjaga salat 5 waktu secara berjamaah dikategorikan yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga dikatakan pula oleh al-Imam Mujahid dan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah. Yang kedua, ada yang menafsirkan az-zikir wa qira'atil Qur'an. Adalah mereka yang senantiasa zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala sekian banyak dalam ayat Al-Quran untuk kita senantiasa berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Bukan sekedar zikir, tetapi zikir yang sebanyak-banyaknya adalah sebagai penenang hati orang-orang yang beriman. Mereka yang senantiasa berzikir. Dan qira'atul Quran, mereka yang senantiasa baca, tidak lepas, selalu dekat dengan Al-Quran. Nah, demikian sifat orang-orang yang beriman. Bukan sekedar dengan Al-Quran, tetapi memang betul-betul dia membutuhkan Al-Quran, kalamullah, sebagai petunjuk, sebagai syifa, obat penenang hatinya, dan berbagai manfaat Al-Quran. Nah, dan penafsiran-penafsiran yang lainnya, bahwa mereka mengharapkan, menginginkan, menyeru ke jalan Allah di awal, siang, dan akhirnya. Mereka buka hari-hari mereka dengan doa, semata mengharapkan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Mereka akhiri pula hari itu dengan doa dalam rangka menuntut atau mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi. Apa al-ghadat? Apa al-ghadat? Di waktu pagi. Al-asyyi di waktu petang. 6. Mungkin ada yang bertanya, waktu itu kan bukan hanya dua, pagi dan petang. Namun mengapa Allah sebutkan dengan dua waktu itu saja? Pengkhususan al-ghadat, waktu pagi, al-ashiyyi, waktu petang, disebutkan secara khusus, mengapa demikian? Ada waktu siang. Nah, ada waktu malam. Ya apa tidak? Siang an-nahar, malam al-lail. Nah, mengapa tidak Allah sebutkan yad'una rabbahum bil-ghadati wan-nahari wal-ashiyyi wal-laili? Nah, namun hanya Allah sebutkan dua waktu itu saja. Ada yang bisa menjawab mungkin? Jika tidak ada, kita diajari menjawabnya oleh ulama. Li'anna syughla ghalibun fihima 'alan nas. Karena kesibukan yang mendominasi bagi manusia pada kedua waktu tersebut. Iya apa tidak? Berangkat kerja malam apa siang? Pagi. Pulang kerja kapan? Al-ashiyyi, di waktu petang. Petang itu sore, menjelang malam. Nah, ada zikir pagi, ada zikir petang. Petang itu bukan gelap, tapi petang itu antara asar dengan maghrib. Pagi itu setelah sholat fajar. Nah, karena kesibukan yang mendominasi kebanyakan manusia di dua waktu tadi. Nah, maka di dalam kondisi melakukan kesibukan, mukbilan alal ibadah, dia tidak lepas menghadapkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala untuk ibadah. Nah, ketika dia saat-saat memanasnya semangatnya dalam kesibukan tadi, datanglah waktu zuhur. Berhenti dulu. Dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Selesai salat, tafadhal, lanjutkan. Mulai lagi aktivitas lagi. Yang mana waktu siang akan mengurang. Nah, mereda menuju waktu sore sebelum memasukinya Allah perintahkan, Allah panggil dengan salat asar. Maka diistilahkan salat asar itu salat al-bard, salat di waktu dingin. Maksudnya reda, panasnya sudah berkurang. Demikian pula salat subuh, salat al-bard, dingin, karena memang sejuk hawanya. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu tadi, artinya menunjukkan keutamaan dua waktu salat yang lima waktu, subuh dengan asar, dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam jannah. Maka begitu beratnya salat subuh. Berapa banyak yang terlambat, berapa banyak yang tidak mempedulikan, bermudah-mudahan menunggu sampai mendekati matahari terbit, sudah dibangunkan toh tetap kalah dengan syaitan, kencing di telinganya. Nah, diriwayatkan dalam hadis bahwa syaitan kencing di telinga hamba tadi ketika dia menelantarkan atau tidak mampu untuk bangun waktu subuh. Memang betul-betul ujian bangun waktu subuh. Maka persaksikan orang yang bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid Allah, maka itu pertanda keimanannya terjaga. Sebaliknya siapa yang menelantarkan bermudah-mudahan sholat dia anggap tidak masalah untuk di rumah, tidak selalu harus ke masjid, maka tanda-tanda berbahaya. Nah, maka harus diperhatikan sholat lima waktu keseluruhannya. Hafidhu ala salawat, jaga oleh kalian sholat-sholat yang lima waktu. Hafidhu ala salawati was salatil wusta, dan jaga secara khusus sholat wusta, yang penafsirannya adalah sholat asar. Sholat asar dikatakan wusta, tengah-tengah antara subuh dengan duhur, antara maghrib dengan isya. Itu juga berat sholat asar. Kadang masih aktivitas. Nah, kadang orang bermuda-muda nanti kalau sudah selesai kerjaan baru kemudian saya sholat asar. Disebutkan dalam hadis, siapa yang menelantarkan sholat asar, maka seakan-akan dia menelantarkan keluarga dan hartanya. Sholat asar, sholat yang afdol, yang paling utama dari sholat lima waktu. Nah, kembali kepada penafsiran, yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi. Nah, sengaja Allah Jalla wa'ala sebutkan dua waktu tadi, di saat kondisi sibuk dia bisa jaga untuk menghadapkan diri ibadah, maka lebih-lebih lagi di waktu luangnya. Nah, yuriduna wajhah, yang mereka menginginkan wajahnya Allah, menginginkan wajahnya Allah Jalla wa'ala. Ya'ni yuriduna Allah, menginginkan Allah. La yuriduna bihi aradan minad dunya, yang mereka tidak menginginkan sama sekali pengharapan atau bagian dari dunia. Sama sekali mereka tidak melakukan itu, melainkan semata-mata wajahnya Allah Jalla wa'ala. Wala ta'du aynaka anhum. Allah juga ingatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan jangan engkau palingkan kedua matamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mereka. Dari para sahabat tadi, turiduna zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Apakah yang dimaksud perhiasan itu emas, materi, uang, harta, atau yang lainnya? Nah, Allah Jalla wa'ala sebut dengan ungkapan yang begitu indah. Nah, perhiasan kehidupan dunia. Maksud dari ayat ini, talaban mujalasah al-aghniya wal-ashraf wa suhba ahli dunia. Allah Jalla wa'ala ingin sebutkan bahwa Rasul menginginkan, apakah engkau menginginkan untuk bermajlis dengan para orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki kedudukan dan orang-orang ahlud dunia. Engkau berharap, engkau pentingkan mereka sementara waktu, sementara di sisi lain engkau juga sisihkan para sahabatmu yang senantiasa setiap waktu, setiap saat yad'una rabbahum, menyeru ke jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan, jangan, tidak pantas bagimu dalam rangka mengharapkan kehidupan dunia, menginginkan orang-orang kaya tadi, orang-orang yang memiliki kedudukan tadi untuk masuk ke dalam Islam. Nah, artinya jika mereka mau masuk ke dalam Islam, silahkan. Jika mereka mau beriman, silahkan. Silakan mereka beriman. Jika tidak, mereka tetap memilih kepada kekufuran, silakan pula. jangan kau beratkan mengharapkan mereka, tapi dengan itu menyisihkan orang-orang yang setia kepadamu. Dalam setiap saat, dalam setiap waktu, mereka-merekalah yuriduna wajhah, semata-mata menginginkan wajahnya Allah. Harus engkau sisihkan, engkau telantarkan sementara waktu demi mengharap-harap mereka masuk Islam. Siapa yang datang kepada beliau? Ada yang ingat namanya? Dua pembesar Quraisy, Uyainah ibn Habis, Uyainah ibn Hisn al-Fazari. Satu lagi, Al-Aqra ibn Habis al-Tamimi. Nah, saya ulang, Uyainah ibn Hisn al-Fazari. Satu lagi, Al-Aqra ibn Habis al-Tamimi. Inilah kisah keduanya datang kepada Nabi SAW meminta majlis khusus dan meminta kepada beliau agar menyingkirkan mereka para sahabat ad-du'afa, orang-orang lemah tadi, orang-orang fuqara sementara waktu, demi mereka menginginkan majlis khusus dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian Allah jalla wa ala mengingatkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kau palingkan kedua matamu wahai Muhammad dari mereka para sahabat, turiduna zinatal hayatid dunya, semata-mata engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Kemudian Allah masih mengingatkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. La tuti', jangan kau taati, jangan kau menuruti, man aghfalna, orang yang kami telah lupakan, qalbahu, hatinya. Nah, yang dimaksud tentunya tadi Uyainah ibn Hisn al-Fazari. Ada pula pendapat yang menyatakan Umayyah ibn Khalaf. Ada pula yang menyatakan Umayyah ibn Khalaf. Allah menyatakan, la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau turuti permintaan mereka, mereka orang-orang yang telah kami lupakan hati mereka, an dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, mengikuti hawa nafsunya adalah mereka mengikuti syahwat mereka demi kepentingan mereka, kemudian meminta suatu permintaan yang merendahkan orang-orang beriman, orang-orang fuqara. Nah, maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa bimbang. Satu sisi mengharap keislaman mereka, satu sisi harus menyisihkan para sahabat beliau. Nah, maka beliau meminta secari kertas, dipanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menuliskan. Nah, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Ada pula yang mengartikan kesyirikan. Wa kana amruhu furuta, dan perkara yang demikian tadi adalah perkara yang furuta, perkara yang melampaui batas. Nah, dari sisi penafsiran furuta, ada yang menyatakan nadama, penyesalan. Furuta juga berarti dhayya'a umrahu, yang menyia-nyiakan umurnya dalam kehidupannya di jalan yang tidak diridhai oleh Allah jalla wa'ala, di atas jalan kesyirikan. Ada pula yang menyatakan mujawazah lil haddi, melampaui batas. Nah, kenapa sampai dikatakan melampaui batas? Disebabkan ucapan Uyainah ibnu Hisn tadi, in aslamna aslaman nas. Kalau kami nanti bisa masuk Islam, niscaya akan masuk Islam manusia yang lainnya. Kabilah-kabilah yang ada di belakang kami akan masuk Islam disebabkan kami sebagai pimpinan mereka masuk Islam. Demikian iming-imingnya supaya Rasulullah SAW tega untuk menyisihkan para sahabat beliau. In aslamna aslaman nas. Jika kami nantinya masuk Islam, niscaya kan nantinya berarti pula orang-orang lain akan masuk Islam. Wa hadza ifratun adzim. Maka ini merupakan tindak melampaui batas yang sangat besar. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa kana amruhu furuta. Tindakan atau perkara dia adalah sungguh melampaui batas. Islam bukan suatu harga yang murah, harga yang rendah. Jika kamu mau masuk Islam, tafadhol. Jangan kemudian mencari-cari perbandingan. Saya mau masuk Islam kalau begini. Nah, Islam tidak membutuhkan kalian. Masuk Islamlah, kalian akan selamat. Ketika kalian dalam kekufuran, maka kalian akan celaka, binasa, dan sengsara. Nah, Allah Jalla wa'ala akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki pula. Demikian Al-Kahfi ayat ke-28 yang mana ayat ini sama dengan ayat dan surat yang lainnya. Adakah yang tahu di surat mana dan ayat yang keberapa teguran Allah Jalla wa'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam semacam ini? Pada kejadian yang sama pula pernah sesungguhnya pernah disampaikan. Jika lupa maka silakan dicatat surat Al-An'am ayat ke-52. Al-Kahfi ke-28 adalah sama walaupun lafadznya berbeda dengan Al-An'am ayat ke-52. Silakan dibuka. Nah, dibuka mushafnya yang telah diisyaratkan. Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Beda depannya saja. Kalau di sini, Allah menyatakan, وَصْبِرْ نَفْسَكَ. Bersabarlah dirimu, hai Muhammad. Sedangkan Al-An'am, wala tatrud, dan jangan engkau usir, hai Muhammad, mereka. Alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajhah. Mereka yang senantiasa menyeru ke jalan Allah di waktu pagi dan petang semata-mata mengharapkan wajahnya Allah. La tatrud, jangan engkau usir. Engkau kesampingkan walaupun sesaat. Sehingga kemudian mereka mengambil tempat di pojok masjid. Melihat Rasulullah SAW menemui pembesar-pembesar tadi. Akan diletakkan di mana perasaan mereka. Maka Allah tidak terima dengan itu, diingatkan sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala dan perhatian kepada beliau SAW. Wasbir nafsaka. Sabarlah engkau hai Muhammad. Kemudian Al-An'am melanjutkan, ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Tidak ada urusan bagimu hai Muhammad dari perhitungan mereka sedikit pun. Dan tidak ada pula perhitungan engkau atas mereka sedikit pun. Jangan kau turuti mereka. Fatatrudahum, sehingga kau tega mengusir mereka. para sahabah, fatakuna minal zalimin, maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hal yang senada Allah ingatkan, lain asyrakta, jika engkau hai Muhammad berbuat syirik, layahbatanna amaluk, sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Tentu sama sekali Rasulullah SAW tidak akan berbuat seperti itu. Namun ini untuk menjadi peringatan kepada seluruh umatnya. Jika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan demikian oleh Allah dan akan digolongkan orang-orang yang rugi, apalagi umatnya. Maka demikian pula pelajaran yang bisa diambil dari Al-Kahfi 28 dan juga Al-An'am 52, agar kita senantiasa bersabar dengan orang-orang yang beriman, menjalankan agama Allah di atas ketaatan. 6. Janganlah sampai kemudian dijadikan harga yang murah dalam mementingkan suatu kepentingan-kepentingan dunia, sehingga kita kemudian melantarkan saudara-saudara kita yang beriman. 6. Berikutnya ayat ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Allah Jalla wa'ala perintahkan lagi kepada beliau dengan kata perintah qul. Wawunya adalah huruf sendiri sebagai huruf sambung. Kemudian lamnya kasrah yang asalnya sukun. Ketika bertemu sukun berikutnya, maka untuk mempermudah bacaan, maka lamnya dikasrahkan. 6. Terasa berat ketika dibaca waqul al-haqqu. Maka bahasa Arab memberikan suatu keringanan harokat yang namanya kasrah. Waqulil haqqu. Dan katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu mir rabbikum. Al-haqqu, al-haq itu mir rabbikum, dari Rabb kalian. Penafsirannya adalah al-iman dan juga Al-Quran. Al-haqqu mir rabbikum adalah al-iman dan Al-Quran. Keimanan dan Al-Quran itu semata-mata datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian semata-mata termasuk orang-orang yang rugi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang mau beriman, faman syaa'a falyu'min, maka siapa yang mau falyu'min, maka silakan dia beriman. Wa man syaa'a, dan siapa yang ingin atau berkehendak untuk kufur, falyakfur, maka hendaklah dia kufur. Bahasa seperti ini adalah bahasa apa? At-tahdid wal wa'id. Ancaman. Bahasa ancaman. Allah Jalla wa'ala pasrahkan kepada kalian untuk memilih. Ingin selamat, jalan keimanan ini, jalan yang mengantarkan kepada jannah. Enggan untuk memilihnya dan kau tetap menginginkan jalan kekufuran, silakan pilih yang akan mengantarkan kepada an-nar. Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan kalian. Kalau kalian mau beriman, kalian sendiri yang akan selamat. Sebaliknya ketika kalian kemudian memilih jalan kekufuran, maka Allah sudah siapkan neraka bagi kalian. Maka bahasa seperti ini kata ulama tariqut tahdid wal wa'id, bahasa ancaman. Artinya ditegur agar kalian betul-betul perhatian. Kita sendiri yang memerlukan jalan keselamatan. Nah. Ada pula yang menyatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan wahai Muhammad bahwa al-haq itu datang dari Rabb kalian. Walastu bitaridil mu'minin lihawakum. Dan aku bukanlah orang yang mengusir orang-orang yang beriman lihawakum karena hawa nafsu kalian. Karena hawa nafsu kalian wahai pembesar-pembesar Quraisy, aku tidak bermaksud sedikit pun untuk mengusir mereka. Katakan, hai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Fa in syi'tum fa aminu wa in syi'tum fakfuru. Jika kalian mau beriman, maka berimanlah. Dan jika kalian tetap mau memilih kekufuran, maka kufurlah kalian. Fa in kafartum faqad a'adda lakum rabbukum naran ahata bikum suradiquha. Jika kalian tetap di atas kekufuran, maka Allah siapkan neraka yang meliputi apinya yang bergejolak. Fa in amantum falakum ma wasafallahu azza wa jalla li ahli ta'atihi. Maka jika kalian mau beriman, maka bagi kalian apa yang telah Allah sifatkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa taat. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sungguh kata Allah, a'tadna, kami telah siapkan lidh-dhalimin, bagi orang-orang zalim, nara, api nerakanya. Kedzaliman pada ayat ini maksudnya al-kafirin, orang-orang kafir. Karena kalimat zalim sifatnya umum. Nah, ada pula orang Islam yang berbuat zalim. Maka dikatakan zalim. Nah, namun di sini makna secara khusus bahwa adz-dzalimin adalah al-kuffar. Kenapa kuffar dikatakan zalim? Karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia memilih kekufuran dan menutup celah untuk masuknya keimanan dalam hatinya. Maka Allah katakan lidz-dzalimin, bergantung kepada konteks ayatnya. Apakah zalim itu memang berarti zalim, ataukah zalim itu bermakna secara khusus, yakni kafirin. Ahata bihim suradiquha, yang mana neraka itu ahata bihim, meliputi mereka. Ahata meliputi, bihim kepada mereka. Suradiq, sedangkan hanya kembali kepada neraka. Suradiquha. Apa suradiq? Ada yang menafsirkan al-hijrah, al-hujrah allati tatifu bil fasatit, ruangan yang tertutupi, yang dikelilingi dengan api. Nah, asal artinya adalah asap yang bergejolak, asap yang naik, maka dikatakan suradiq, atau dalam terjemah dikatakan gejolak. Nah, maka Allah sifatkan nara ahata bihim suradiquha, api yang bergejolak yang meliputi mereka sehingga mereka tidak bisa kemana-mana, ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan kiri. Disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, suradiqun nar arba'atu judur. Suradiknya neraka ada empat tembok. Ada empat tembok. Kasifun, yang tebal. Kullu jidarin, yang setiap temboknya masirah arba'ina sanah, seperti perjalanan 40 tahun. Naam, wal'iyadu billah. Suradik an-nar arba'atu judurin kathifin kullu jidarin mithlu masirah arba'ina sanah. Itulah yang dimaksud dengan suradik. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu nafi'. Semakin kita membahas, mengupas ayat-ayatnya dengan maksud semakin mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kita meminta supaya kita difahamkan ketika kita membaca ayat-ayatnya. Maka dengan maksud yang demikian, semoga Allah Jalla wa'ala catat sebagai amalan yang saleh di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.